Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'da. Kita lanjutkan pelajaran Adabul Khitbah wa Zifaf karya Amr Abdul Munim Salim, halaman 119. Qala wafakullah, ما يجوز من مباشرة الحائض في دون الفرج. Apa yang boleh dari menggauli perempuan yang haid pada selain farjinya? Qala wa yajuzu lizawji al-istimta'u bi jami'i jasadi imra'atihi wa hiya haid illa al-farj. Lima taqaddama dzikruhu fi tahrim dzalik. Boleh bagi suami bersenang-senang dengan semua jasad istrinya dalam keadaan haid kecuali farjinya. Karena apa yang telah lewat penyebutannya tentang haramnya hal itu. Nah, adapun yang lainnya kembali kepada asalnya. Apa dalilnya? Wa amma adilatu tajwizi ma dzakarnahu wa ibahatihi fa yadhkur minha. Adapun dalil yang membolehkan apa yang kami sebutkan, maka kami sebutkan di antaranya yang pertama hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana idza kanat haidun farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubashiraha amaraha ay yattazira fi fauri haidatiha summa yubashiruha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah salah seorang dari kami para istri Nabi ini, bila sedang haid kemudian Nabi ingin menggaulinya, maka beliau memerintahnya untuk memakai kain pada yaitu daerah sekitar apa tempat haidnya itu, kemudian beliau menggaulinya. Nah, dikasih pembatas begitu, kain penutup. Nah, kemudian yang kedua hadis Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza arada ay yubashira imra'atan min nisa'i amaraha fattazarat wa hiya haid. Kata Maimunah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW bila hendak menggauli salah seorang dari istrinya, beliau merintahnya memakai kain kemudian dalam keadaan dia haid. Nah, yang ketiga hadis ba'di azwajin Nabi SAW, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-ha'id syai'an alqa 'ala farjiha thawban. Bahwa Nabi SAW bila hendak melakukan sesuatu dari istrinya yang haid, beliau memberikan pada farji istrinya yang haid itu semacam kain menutup begitu. Yang keempat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu waqad taqaddama dzikruh qala Rasulullah SAW isna'u kulla syai'in nikah. Hadis Anas yang sudah lewat, perbuatlah segala sesuatu selain nikah, yakni selain jima di farjinya itu. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah al-haid ya'tiha zawjuha fi maraqiha wa bain afkhadhiha fa idza دافق غسلت ما أصابها واغتسل هو. نعم. Perempuan yang haid, suaminya boleh mendatanginya pada maraqnya. Dijelaskan di situ di bawahnya oleh Ibn Athir, maraq itu ma safala minal batn wa ma tahtahu minal mawadhi allati taruku juludah. Nah, ini bagian bawah perut. Nah, boleh, ya, dan juga antara pahanya. Nah, dan kalau mengeluarkan mani, ya, ketika itu maka yang mengenai bagian tubuh perempuan itu dibersihkan dan lelakinya mandi. Naam. Wa akhraj ad-Darimi an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah qala laqad alimtu an laqad alimat Ummu Imran anni la atunu fi ilyatiha, yakni bahwa ha'il. Naam. Wa fi sanadi Abdul Karim ibn Abdul Mukhari wa huwa da'if. Naam, ini dia cerita Ummu Imran ini istrinya, bahwasanya dia mendatanginya pada ilyahnya yang kemarin itu, pantatnya di saat dia haid. Tapi pada sanadnya ada Abdul Karim bin Abi Mukhari dan dia da'if. Al-muhim, hadisnya sudah jelas ya. Ini tambahan saja. Ini ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Masail muhimmah, masalah penting. Wa fi ma yakhtassu bil haid masail, pada perkara yang khusus bagi perempuan yang haid ada beberapa masalah. Al-ula, man jama'a imra'atahu wa hiya haid, fahal yulzamu huwa wahdahu bil kafarah am tulzamu bihal mar'ah aidha. Orang yang menjimai istrinya dalam keadaan haid, apakah yang dituntut kafarat itu dia saja atau istrinya juga? Al-zahir min lafz hadis, yang nampak dari lafaz hadis, anna dhalika wajibun ala rajul, bahwa yang wajib membayar kafarat itu adalah lelaki. Wala yajibu alal mar'ah, tidak wajib atas perempuannya. Walakin rajaha Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah khilafahu fi syarh al-Muntaq. Tapi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan yang sebaliknya. Artinya dua-duanya terkena kewajiban apa? Kafarah. Dan sebagaimana dalam syarah al-Muntaq. Faqala bila katakan qila, ada yang mengatakan la kafarata 'alaiha, tidak ada kafarat atas perempuannya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala falyatasaddaq bi dinar aw nisfah aw nisfih. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia lelaki tadi bersedekah dengan satu dinar atau separuh dinar. Wa qila, ada yang mengatakan alaiha kafarah karajul in tawa'athu. Ada yang mengatakan perempuannya juga berkewajiban membayar kafarah seperti lelakinya kalau perempuannya menuruti. Ya. Paham? Kemauan lelaki tadi. Wa'allalu, dan mereka menyebutkan alasannya, di annal hanabilah bina bi annal jinayah wahidah, karena pelanggarannya satu. Fakama anna alaihi la yaqrubuha fa'alaiha alla tumakinuh, maka sebagaimana lelakinya tidak boleh mendekati istrinya, begitu pula istrinya harusnya jangan membiarkan lelakinya mendekatinya di saat haid. Fa idza makkanathu, bila perempuannya yang memberikan kemungkinan lelakinya itu melakukan itu, fa hiya radiya, dia ridha bi hadzal fi'l al-muharram, dengan perbuatan yang diharapkan ini. Wa kadza yajibu 'alaiha qiyasan 'ala baqiyatil wata' al-muharram, maka demikian pula wajib bagi perempuannya untuk kafarat sebagai kias atas baqiyah, sisa jima yang diharamkan. Fahiya, maka perempuan ini idza zanat bi ikhtiyariha, kalau dia berzina dengan pilihannya, fa innahu yuqamu 'alaiha al-had, ditegakkan atas dia had walaupun dia perempuan. Wa idza jama'aha zawjuha fil hajj, kalau suaminya menjimai dia di saat haji, qabla tahallul awal, sebelum tahallul yang pertama, fasada hajuha, maka rusak, batal haji perempuan tadi. Wa kadza idza tawa'athu fi siyam, begitu pula kalau dia ini mengikuti kemauan lelakinya di saat berpuasa. Wa sukutun nabi sallallahu alaihi wasallam anil mar'a la yaqdi al-ikhtisas birajul, diamnya Nabi SAW dari menghukum yang perempuannya tidak menunjukkan pengkhususan untuk lelaki. Li'anna al-khitab al-muwajjah lirijal yashmulu nisa, wabil aks, karena pembicaraan syariat yang ditujukan untuk lelaki itu mencakup perempuan, begitu pula sebaliknya. Illa bidalilin yaqtadi takhsis, kecuali dengan adanya dalil yang menunjukkan adanya pengkhususan. Demikian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, sehingga beliau berpendapat kafarat ini kewajibannya atas mereka berdua. Nah, walladhi yadhharu li wallahu a'lam, dan yang nampak bagi saya, kata penulis, wallahu a'lam, anna rajul innama umira bidzalik, yang lelaki itulah yang diperintah untuk melakukan kafarat. Walam tu'mar bihil mar'ah, yang perempuan tidak. Li'annahu maliku ismatiha, karena lelaki itu yang memiliki yaitu kehormatan perempuan tadi. Wali'annan nafaqah aliha min hukukiha alih, dan juga karena nafkah atas sang istri tadi termasuk dari hak istri atas suaminya. Nah, artinya kalaupun dibebankan tentu kembalinya kepada suaminya lagi. Wali'annal ghalib ayyakunal wata' bi amri zauj wa talabih, dan juga karena keumumannya yang namanya jima itu karena keinginan suami dan kemauan suami, permintaan suami. Fa'in makanas humin nafsiha birubaha fa'inul ism yanaluha, kalau perempuannya yani memungkinkan dirinya untuk diperlakukan seperti itu dengan keridhaannya dia, maka dia dapat dosanya perempuannya. Wa yujziu anha al-kafara allati yatasaddaqu biha az-zawj, tapi kafaratnya cukup ya, yang dilakukan oleh suaminya saja, itu sudah mencukupi. Wa hiya kal-mar'ah allati dhahara minha zawjuha, sehingga kedudukannya seperti perempuan yang suaminya menzihar dia. Nah, mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Fa in waqa'a 'alaiha az-zawj sawa'an makanat bi ridha' am bi ghairi ridha', fa innal kafara talzamuhu wahdah, maka bila lelakinya, suaminya melakukan hal itu, zihar, yang menzihar suaminya, sama saja menzihar istrinya, sama saja istrinya itu meridainya atau tidak, kafaratnya tetap tanggungan suaminya bukan istrinya. Waqad khataba Allah ta'ala al-mudhahir wahdahu al-mudhahir wahdahu bil kafarah, Allah yang mengajak bicara lelaki yang menzihar istrinya sendirian dengan kafarat. Waqala ta'ala dzikruh walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Ini kan khitab kepada lelakinya ya. Kepada lelakinya tidak menyinggung perempuannya. Apakah perempuannya itu riba atau tidak riba dengan tindakan suaminya tadi. Nah, tanggungannya tetap tanggungan suaminya. Ya, di sini tidak ada nas dalil khusus yang menetapkan perempuan berkewajiban membayar kafarat. Dalil yang ada adalah kias. Dalil yang ada adalah kias. Syekh Utsaimin dengan memakai kias menetapkan bahwa perempuannya juga wajib. Perempuannya juga wajib. Nah, begitu pula penulis di sini mengatakan perempuannya tidak wajib, juga memakai dalil apa? Kias. Tinggal mana yang lebih mendekati. Nah, mana yang lebih mendekati. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau kita lihat yang lebih mendekati memang yang dikatakan oleh penulis di sini. Ya. Nah, dalam bentuk kafarat yang lain tidak dilihat di situ apa? Apakah perempuannya riba atau tidak riba? Ya, tetap tanggungannya adalah lelaki. Atsaniyah, masalah yang kedua yang juga penting diperhatikan adalah idza bashara rajul zaujatahu al-haid fa anzalat fa hal yajibu 'alaiha al-ghusl? Kalau lelakinya menggauli istrinya yang sedang haid, kemudian yang istrinya ini keluar maninya, apakah wajib mandi istrinya itu? Istahabal ulama lahal ghusl. Ulama mengatakan sunnah bagi istrinya itu mandi juga. Walaupun di situ enggak ada apa? Timba masuk sumur ya. Tidak ada. Misalnya sekedar mubasyarah, ini bersentuhan begitu. Hatta yadhhaba anha atharul jinabah, hingga hilang darinya bekas jinabahnya. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh al-Muntaq, wa idza istamta'a minha fi madunal farj la yajibu alaihi al-ghusl illa ayyanzila wal mar'ah idza ansalat wa hiya haid ustuhibba laha an taghtasila lil janabah li alla yabqa alaiha atharul janabah. Kalau seorang suami bersenang-senang dengan istrinya yang bukan pada kemaluannya, maka enggak wajib mandi kecuali kalau dia keluar mani. Wajib mandi. Perempuannya juga kalau keluar mani dalam keadaan dia sedang haid, maka disunahkan perempuannya itu untuk mandi junub. Ya, mandi juga walaupun dia sedang haid itu. Agar apa? Tidak tersisa atasnya bekas jinabat. Sawa'an hadasat lahal jinabah ba'dul haid kama lawih tamalat aw kanat ala janabah hainal haid wa hakadha qala al ulama. Sama saja. Apakah telah terjadi jinabat pada perempuan tadi setelah haid, seperti misalkan dia mimpi basah, atau dia di atas janabah ketika haid? Naam, demikian ulama mengatakan. Qultu wa kadzalika in jama'a rajul zawjatahu tsumma hadat qabla an taghtasila min al-jinabah fa akthar ahli al-ilmi min as-salaf istahabu laha al-ghusl, istahabu laha al-ghusla min al-jinabah. Begitu pula kalau suami menjimai istrinya, kemudian enggak lama setelah itu istrinya tiba-tiba haid, belum mandi junub, maka kebanyakan ulama dari salaf mengatakan disunahkan bagi istrinya tadi untuk mandi junub. Paham ya? Di sini kan menggabung dua hadas besar ya, janabat dan haid ya. Janabat dan haid. Apakah wajib mandi haidnya? Nah, di sini disebutkan bahwa yang ada adalah sunnah. Paham ya? Sunnah. Ketiga, yang ketiga, hal yajuzu watul haid di syiddati syabq. Bolehkah menjimai perempuan yang haid karena sangat memuncaknya, yaitu keinginan misalnya. Ya. Udah stadium ya tinggi ini. Ya. Misalnya udah darurat. Bagaimana itu? Dzakara al-Buhuti min mutaakhir al-Hanabilah fi dzalika qawlan bil jawaz. Al-Buhuti dari orang belakangan mazhab Hanabilah mengatakan dalam masalah itu ada pendapat yang membolehkan. Faqala fi raudil murabba wa yahrumu watuha fil farj illa liman bihi syabqun bi syartih. Haram menjimai perempuan yang sedang haid pada kemaluannya kecuali bagi orang yang dia mengalami apa? Yaitu nafsu yang memuncak. Nah, dengan syaratnya. Waqad alaqa alaihi al-allama Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim al-Najdi fi hasyiyatih biqawlih. Al-allama Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim al-Najdi dalam hasyiyahnya memberi ta'liq atas pernyataan ini, hasyiyah Aradul Murabbi ini, dengan mengucapkan asyabak itu adalah syiddatul syahwat, syahwat yang memuncak. Wababu ta'ab, dan babnya ini kelelahan. Ay illa liman hajat bihi syahwatun nikah. Yaitu maksudnya ucapan tadi itu bagi orang yang syahwat jimaknya itu menggelora, berkecula. Fayubahu lahu alwato bisyarti, maka dibolehkan bagi dia menjimai istrinya yang sedang haid itu dengan syaratnya. Apa syaratnya? Wa syartuhu alla tandafi asyahwatu bidunil wata fil farj. Yaitu bila syahwat ini enggak bisa tersalurkan tanpa menjimai di kemaluannya. Seharusnya kan dia bisa di tempat yang lainnya ya. Paham maksudnya? Misalkan dia salatnya memuncak. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang tadi kita baca. Ketika Nabi punya keinginan dalam keadaan istrinya haid, disuruh istrinya pakai kain. Terus beliau menjimainya tanpa memasukkan ke farjinya. Paham? Kan selesai bisa ya? Paham maksudnya? Nah, misalkan seseorang ini syahwatnya memuncak, ingin mendatangi istrinya, istrinya ternyata apa? Haid. Ya sudah, dia suruh pakai tutup daerah kemaluannya, dia datangi ya pada selain yang itu. Misalkan di pahanya atau yang lainnya di bagian badannya hingga tersalurkan apa? Syahwatnya. Nah, ada orang yang dengan begitu selesai sudah, dia sudah merasa apa? Terpenuhi keinginannya. Ah, bagaimana kalau ada orang yang itu enggak cukup bagi dia? Maunya masuk. Sementara itu haid. Nah, begitu. Ini. Jadi syaratnya, maksudnya syaratnya di sini adalah yaitu lelaki tadi tidak akan tuntas syahwatnya sampai dia memasukkannya ke farji istrinya. Nah, wa ayya khafa tashaqquqa unsayaihi illam yata, dan juga dia khawatir biji pelirnya itu ya akan tashaqquq, bisa pecah kalau dia enggak menjimainya, karena itu kan tempat produksi apa sperma ya. Nah, kalau dia tahan-tahan itu sakit. Nah, itu dia khawatir itu bisa yaitu madarat bagi dia. Wa la yajida yaitu mubahatan ghairul haid. Dan juga dia tidak mendapati perempuan yang boleh dia jimai selain istri yang sedang haid. Misalnya istrinya cuma satu. Lain kalau istrinya misalkan 2, 3 ya. Yang ini haid ya sudahlah. Mampir dulu ke yang kedua misalkan atau yang ketiga. Ada alternatif. Tapi cuma satu istrinya, tidak ada yang lain sudah. Nah ini. Wa alla yaqdiru ala mahri harah. Dia juga tidak mampu memberi mahar perempuan yang merdeka kalau ingin nikah lagi itu. Ya lagi, dah pengen zuat lagi ini dia. Waduh, belum siap maharnya apanya, belum siap. Wala samana amah, tidak punya juga uang untuk beli budak perempuan. Nah, artinya tertutup bagi dia apa? Jalan-jalan yang lain yang halal untuk menyalurkan syahwatnya kecuali satu itu, istrinya yang sedang haid. Nah, gitu maksudnya ya syarat-syaratnya. Waqila, ada yang mengatakan bal yalzamuhu nikah aw tasri walau zada ala mahar aw thaman al-misal ziyadatan katsirah walakin la tajhafu bimali. Ada yang mengatakan enggak boleh dia mendatangi istrinya yang sedang haid tadi walaupun keadaannya seperti itu, dia harus wajib nikah, cari istri yang lain, nikah lagi ya, atau dia cari budak ya, walaupun harga maharnya atau harga budak yang dia mau beli itu lebih mahal daripada biasanya. Ya, misalkan si apa namanya walinya ini tahu, wah ini orang ini lagi kebelet ini ya, maharnya naik gitu ya, karena permintaan tinggi, mintanya segera ya, hari ini juga akad langsung jadi selesai, langsung dibawa pulang. Waduh, gak bisa kalau mau begitu, harganya maharnya bisa 5 kali lipat pak, bagaimana? Nah itu gimana dia ya. Atau mau beli budak, ternyata si pemilik budak juga ngerti orang ini lagi kebelet ini ya. Dihargai mahal, gak biasanya ya. Biasanya cuma 1M dihargai 5M misalkan. Waduh, gimana ini misalnya. Kata pendapat yang kedua ini, wajib dia nikah atau beli budak ya, walaupun harganya lebih mahal selama tidak menghabiskan hartanya. Misalkan dia orang hartanya banyak, ya. Hartanya ada 1000 M, ya, masa kurang 5 M enggak membahayakan misalkan, ya. Dia beli aja. Ya, budak misalkan. Atau dia cari istri, ya, walaupun bayaran mahalnya mahal misalkan, enggak biasanya. Nah, di anna zahir kalamihim annama la yatakarrar la yakunu mani'an. Karena zahir kalam mereka ulama menetapkan apa saja yang tidak berulang maka tidak bisa menjadi penghalang. Ya, ini kaidahnya mereka. Ma la yatakarrar la yakunu mani'an. Apa saja yang itu enggak berulang. Ya, maka tidak menjadi penghalang. Nah, ini kayak beli apa, beli budak kan, sekali saja kan beli selesai itu dia bisa gunakan semaunya. Begitu pula bayar mahar, sekali saja selesai, setelah itu dia bisa lakukan apa yang dia inginkan, kan gitu. Sehingga kaidahnya ini ma la yadakara la yakunu mani'an, apa yang tidak berulang tidak bisa menjadi penghalang. Nah, ini pendapat yang kedua. Waqila, ada yang lagi mengatakan au khauf anat minhu au minha, atau dia khawatir anat. Anat itu apa, tindakan dosa dari dia lelaki tadi atau perempuan tadi. Wala tandafiu syahwatuhuma biduni ilaj, dan syahwat keduanya tidak akan mungkin tuntas tanpa dengan dimasukkan. Nah, itu nah, bagaimana ini? Qultu, kata penulis, qad yakunu dhalika a'dhar in kana min qibalil mar'ah. Kadang itu bisa menjadi lebih udur lagi jika datangnya dari sisi perempuannya. Fa innahu la yaskunuha ila al-wata bi khilafi rajul. Karena perempuan tidak bisa dia dibuat tenang kecuali dengan dijimai. Beda dengan lelaki. Fa innahu yaskunu listimta istimna biyadil harrah awil ammah. Jadi apa? Harrah awil ammah. Karena kalau lelaki bisa saja istimna onani. Ya. Pakai tangan istrinya. Ya, atau budak yang dia miliki. Wala isma alaihi fi dzalik, dan tidak ada dosa kalau onaninya tidak dengan tangan dia atau badan dia, pakai istrinya, Pak. Nah, kalau itu misalkan cukup bagi dia, ya suruh saja istrinya seperti itu. Li'annahu istimta' bimra'atin halal. Karena itu bentuk bersenang-senang dengan perempuan yang halal. Paham ya? Nah, fayaqa'u mawqi'al mubasyarah, sehingga dia menempati posisi mubasyarah. Wala yaqau mauqi al-istimna alladhi karihahu jama'ah nasalaf. Tidak termasuk bentuk onani yang jadi sukai oleh salaf. Jelas? Nah, artinya kalau dorongan syahwat yang dahsyat ini dari lelaki, banyak pilihan lelaki itu mah. Ya. Ya kan? Yang lelaki banyak pilihan. Ya, enggak harus ke farjinya, bisa di sisi badannya yang lain atau yang seperti itulah. Ya, banyak cara. Yang jadi masalah adalah kalau yang keinginannya itu perempuan, sementara perempuannya haid. Nah, ini wal zahir, dan yang zahir anna takhrij hadzal hukm inda man qala bihi al hanabila ala qaidatid darurat tubih al mahdhurat. Dan yang dalil bahwa mengeluarkan hukum ini di sisi orang yang berkata dengannya, berpendapat dengannya dari Hanabilah atas kaidah darurat tubihul mahdhurat, sesuatu yang terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang. Walakin la budda min i'mal qaidatin ukhra maha, akan tapi perlu menggunakan kaidah yang lain bersamanya, wahia yaitu anna darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dibatasi, ditentukan dengan kadarnya. Jangan berlebih berlebihan ayatnya keterusan. Misalkan dia udah memuncak ini, hah? Dia cari cara yang lain tidak ada, ya, tetap saja nggak hilang itu, yang namanya api syahwatnya itu, sampai dia masuk ke fardinya, dia lakukan, ya, sebatas yang dia butuhkan, selesai sudah, jangan diteruskan lagi. Kalau memang sudah apa, tuntas, begitu. Ingat tadi ya, kalau syarat-syarat yang disebutkan tadi memang apa? Terpenuhi, enggak ada jalan lain. Enggak ada jalan yang lain yang bisa dia lakukan kecuali itu. Jadi kalau masih bisa cara yang lain, misalkan dia datangi istrinya tapi tidak di fardinya, sampai keluar mani kan selesai. Nah, atau dengan tadi onani tapi pakai tangan istrinya. Nah, atau bagian badan istrinya yang lain. Ya. Maka kalau itu bagi dia sudah cukup tuntas, ya sudah pakai yang itu, jangan dimasukkan. 6. Wahadil masalah minan nadir wuku'uha. Dan masalah ini termasuk perkara yang jarang terjadi. Ini tertutupnya sebab-sebab yang lain dan dia tidak mungkin padam syahwatnya kalau tidak di fardinya, ya kan? Itu mungkin lelaki yang over ini. Ada aneh dikit ya. Enggak tahu makannya apa itu, kok bisa kayak gitu. Ya, itu jarang kata penulis. Ya. Biasanya dengan cara yang lain bisa. Ya, misalkan kayak dalam hadis Nabi tadi ya, Rasul punya keinginan isinya head, sudah pakai yang lain. Di badannya yang lain. Selesai. Ini. Yang penting tidak di fardinya. Paham ya? Baik. Wa dzakara Ibnu Qayyim fi Bada'il Fawaid 'an al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mas'alah tushbihu hadhihi al-mas'alah wa hiya al-wudu' fi nahar Ramadan liman ishtadda ghilmatuh. Ibnu Qayyim dalam Bada'il Fawaid menyebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah suatu masalah yang semisal masalah ini, yaitu menjimai istrinya di siang hari Ramadan bagi orang yang itu tadi sangat memuncak ini, ya, keinginan syahwatnya. Sementara ini Ramadan, ya. Coba kayak gini kan biasanya apa? Jarang. Orang puasa itu biasanya lemas, gak kepikiran macam-macam. Ini kok ada lelaki seperti ini jarang ini. Ya. Nah, anggaplah terjadi seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, gitu ya yang dibahas ya. Qala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, "Wa dhahiru kalam Ahmad jawazul wata' li'annahu abaha lahul fitr wal it'am." Nah, dhahir ucapan Imam Ahmad boleh dia jima'i ya dalam kondisi seperti itu loh. Muncak udah enggak ada cara yang lain dia untuk meredamnya ini. Mandi air es sekalipun dia enggak pengaruh, air esnya jadi anget gitu. Nah, saking panasnya itu. Nah, karena boleh baginya apa? Berbuka. Ya ini maksudnya al-fitr di sini maksudnya apa? Fidyah. Apa berbuka atau menerima makan ini fidyah. Kalau ittafaqa mithlu hadza fi hal haid lam yajuz lahu al-wudu qawlan wahida. Kalau yang semisal ini bersamaan dengan keadaan haid, maka enggak boleh dia wudu. Nah, satu pendapat. Baik. Ini dari Ibnu Qayyim. Qultu wa hadha huwa alladhi yatarajjahu indi. Ini yang rajih bagi saya. Yang rajih bagi saya katanya. Itu apa? Kalau betul-betul darurat, tidak ada jalan yang lain yang dia bisa tempuh selain itu, maka boleh. Jadi kalau masih ada yang lain, dia upayakan yang lain. Paham ya? Tapi biasanya orang itu terlalu apa? Termudamu? Mudah-mudah. Dia pikir, aduh gak ada yang lain ini. Padahal coba aja dia keluar rumah main bola, hilang misalnya. Gitu ya. Paham? Keluar rumah main bola misalnya, hilang. Atau dia sibukkan dengan yang lain. Itu karena memang pikirannya enggak dipakai untuk yang lain. Yang mesti di saat-saat seperti itu apa? Adalah dia jauhkan diri dari apa? Terlalu mendekati hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Paham? Lainnya, kalau istri sedang haid, itu jauhkan dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Karena syahwat itu kalau udah panas membara itu, madamkannya itu susah. Paham? Nah, begitu. Ya ini fokuskan dengan yang lain. Jadi kalau misalkan ternyata keinginannya datang nggak bisa direm itu, ya sudah kayak hadis tadi itu aja. Paham? Suruh dia pakai kain, kamu gak boleh tanpa mendekati apa padinya. Paham? Oh, likauni anna izalat asyabak halat al-haid bil mubasharah wa ma yakum maqama aula. Karena menghilangkan dorongan syahwat yang memuncak di saat perempuannya haid dengan mubasharah, dan apa saja yang menggantikan posisinya itu lebih utama. Faqad ubihat mubasharatul haid wa hurima wat'uha asyadda tahrim bi khilafi shaum. Ya. Dibolehkan menggauli perempuan yang haid. Diharamkan menjimainya dengan sangat beda dengan saat puasa. Fa inna syabaq haina idzin yakunu kadda alladhi yajuzu ma'ahu iftar. Karena syahwat yang memuncak di saat sedang puasa itu kayak penyakit yang boleh orang kalau sakit apa berbuka ya. Ya begitu juga seperti itu. Walakin duna ayyusida sawma ghairi. Tapi tanpa merusak puasa orang lain. Fala yajuzu lahu kadzalik ayyatu azwajatahu wa hiya shaimah siyamal wajib. Hingga enggak boleh baginya yang menjimai istrinya di saat dia sedang puasa wajib. Wa yajuzu lahu mubasharatuha walau bi inzal. Dan boleh dia menggauli istrinya tadi walaupun keluar maninya. Nah. Fa inna dzalika la yusdi shaumah wala som karena itu tidak merusak puasa dan dia dan istrinya. Kama bayantu tafsiran fi kitabi hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr ramadan. Sebagaimana saya terangkan itu dalam saya terperinci dalam kitabku hadyun nabi fi syahr ramadan. Wa hiya ma rajjahahu ghairu wahid min ahli ilm wa huwa qawlu syekh al-albani rahimahullah wa tu'ayyiduhu al-adillah asy-syar'iyyah min as-sunnati al-mutahharah wa athar as-sahabah. Fa'ala qawli man qala bi anna linzal amdan yusidu sawm wala bihul jima yakunu bimanzilatul marad alladhi yajuzu ma'ahul ikhtar. Naam. Dan ini juga perkataan ini yang dirujikan oleh lebih dari satu ulama. Dan ini adalah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang dikuatkan oleh dalil-dalil syar'i dari sunnah dan dari ahli sahabat. Nam, atas pendapat yang mengatakan bahwa keluarnya mani secara sengaja merusak puasa, walaupun tanpa jima, ini seperti penyakit yang boleh bersamanya berbuka. Wallahu a'lam. Nah, dipahami ini? Jika ditanya, apakah boleh lelaki yang sedang memuncak syahwatnya menjimai istrinya sedang haid? Tidak boleh, ya, dia lakukan. Ya, dia upaya cari apa? Cara yang lain. Kalau lelaki itu banyak, ya banyak cara ya. Dalam hadis. Tapi kalau misalkan ada lelaki yang tipenya ekstrim, cara lain enggak mampu memadamkan api syahwat. Kecuali satu itu. Wow, sudah. Enggak tahu. Aneh sendiri. Maka di saat seperti itu apa? Diberi keringanan. Ad-darurat tubihul mahmurat. Ya. Tapi ingat, kaidah yang kedua, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Ini kalau sudah kebutuhannya tuntas, sudah jangan dituliskan lagi. Sekedar itu saja, Bang. Nah, semoga kita diselamatkan dari kondisi seperti itu ya. Nah, ini aneh saja. Udah, itu dulu. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanallah.